Mitra bisnis menurut Kwi Kian Gi, salah satu faktor yang membuat institusi pendidikan di negara ini bergeser dari fungsi awalnya sebagai lembaga yang memberikan kualitas pendidikan terbaik adalah adanya kecenderungan komersialisasi di sektor pendidikan yang membuat lembaga pendidikan menjadi institusi pencetak laba namun tidak menelurkan lulusan yang berkualitas sesuai kebutuhan kita untuk membangun bangsa dan negara. Untuk membahas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, Bapak menilai ada beberapa model pendidikan dari negara lain yang bisa kita jadikan benchmark. Nah, menurut Bapak, negara mana yang bisa kita jadikan benchmark itu? Ya, kalau kita ambil benchmark, sebetulnya tidak, kalau nggak mau jauh-jauh ya Singapura cukup. Dan Singapura itu kan bukan hanya Singapura U yang berkualitas. Di sana kebetulan kebijakan mereka kan dia menghimpun perguruan tinggi dari Amerika, dari mana-mana yang top, terutama dalam bidang business administration ya, bidang saya itu. Nah Pak Kwi, benar kualitas lulusan perguruan tinggi yang tidak ideal sangat berkaitan dengan tidak adanya keberpihakan pemerintah dan institusi pendidikan terhadap sektor riset dan penelitian? Sangat betul, sangat betul. Kalau dijelaskan kenapa begitu saya nggak tahu. Di sini tidak ada orang yang sampai lupa daratan itu. Penasarannya mencari kebenaran, baca, cari kiri, cari kanan gitu. Buku baca terus, tidak ada. Saya tidak melihat itu. Sedangkan hampir di semua perguruan tinggi tidak 100% dari sifat akademikanya seperti itu. Tapi ada saja, terutama yang di kalangan guru besar yang top ya. Yang elit, karena di universitas pun ada yang elit kan. Oh itu yang seperti itu kan tidak ada di sini. Lantas jika Bapak menilai kondisi ini diakibatkan oleh komersialisasi pendidikan, mengapa bisa begitu Pak Kwi? Ya ini semuanya sudah menjadi komersialisasi, jadi kita ini dulu sekali ya, kan sebetulnya sampai ke badan hukum yang namanya yayasan itu apa? Itu kan untuk mewadahi sekelompok manusia yang kegiatannya itu ideal gitu loh. Nah itu kalau mau lihat bentuk konkretnya secara tradisional kan rumah sakit dan pendidikan. Sampai suatu waktu tertentu tidak ada yang komersial itu. Atau milik pemerintah atau kebanyakan Katolik yang agama-agama. Ya sekarang kan masih ada sisa-sisanya seperti yang terbaik masih Canisius. Belakangan malah Al-Azhar gitu kan. Juga ikut baik. Jadi itu tetapi sekarang ini yayasan itu tidak lagi untuk non-profit, tetapi untuk mengejar laba, kan. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.